إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, untuk menghangatkan suasana anak-anak yang merojah dulu ya. Zaid. Zaid ibn Fauzi. Kelas berapa antum? Kelas berapa? Hah? 4. Iya. Baik. Ibadah agar bisa diterima oleh Allah dan diberi pahalanya harus terpenuhi apa saja syaratnya? Naufal. Iya. Misalnya antum sholat, biar diterima sholatnya harus apa? Ada berapa syaratnya? Biar ibadah itu bisa diterima ada berapa? Gak tahu. Ya, aku tahu. Belum. Nah, pertanyaannya terlalu berat. Ya, aku. Allah ada berapa? Allah ada berapa? Dalilnya apa? Kalau Allah ada satu, dalilnya apa? Husain? Ahsan, kul huwallahu ahad. Ya, itu dalilnya Allah ada satu. Menurut Karim, Allah di mana? Dalilnya apa? Anas, dalilnya Allah di atas arsy. Ar-Rahman. Jangan sambil sembunyi, ya. Ya, kalau urusan ilmu jangan malu, ya. Baik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Kanzun. Siapa saja yang berhak untuk diibadahi? Siapa saja yang berhak untuk diibadahi, siapa saja? Allah, terus siapa lagi? Ahmad, siapa lagi selain Allah yang berhak untuk diibadahi? Tidak ada, ya. Jadi yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Zaid, kembali ke Zaid ya. Tadi kan belum jawab ya. Kenapa kok hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Kenapa kok yang lain tidak berhak diibadahi? Abdurrahman? Jawab ya. Apa? Kenapa? Naufal, kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Enggak tahu. Ibrahim, kenapa? Mau geleng-geleng kanan. Fakih, ya. Kenapa? Oh, kok malah garuk-garuk? Siapa dari al-aulad yang tahu jawabannya? Ah, tuh berdiri siapa itu? Ubaid, Ubaidullah. Ya. Ya, Ubaidullah bin Mukti. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Jawabannya apa? Jawabannya mudah, ya. Baik, siapa lagi yang? Ikrimah. Kenapa? Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita, ahsan, ya. Karena dialah yang menciptakan kita, sehingga dia saja Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Nah, sayang enggak bawa hadiah ya. Insyaallah mungkin kesempatan lain bawa hadiahnya. Tapi enggak tiap hari. Ya. Baik. Abdul Aziz. Apa dalilnya dari jawaban Ikrimah? Dalilnya apa, Pak? Karena Allah yang menciptakan kita sehingga dia saja yang berhak ibadah. Ulam. Tembus ke belakang Azam. Ya. Nasi tahu? Tembus ke belakang Pak Sohib, Bapak Ilyas. Ya. Dalilnya. Baik. Ridho. Khalid. Ayat yang merupakan yakni perintah pertama di dalam Al-Qur'an kalau kita baca dari awal. Ya, surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Jibril. Hah? Apanya? Dalil tentang apa? Krimah, tentang apa dalilnya? Muhammad Ali. Iqmal. Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu hikmah diciptakannya kita. Dan itu. Ya, pertanyaannya, kenapa kok hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi? Yang dari itu, Al-Imam Ibn Kathir menyatakan, Al-Khaliqu li hadhihi al-asya wal mustahiq lil ibadah. Ya, apa tulab yang mau jawab? Khalil. Khalil. Muhammad Buton. Ali, Ali Boyolali. La'allakum tattaqun ahsan, ya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil yang menunjukkan karena dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, maka dia saja yang berhak untuk diibadahi. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala yang ada ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang tidak bisa mencipta, ya, tidak memiliki hak sedikitpun untuk diibadahi. Dan semua, ya, keadaan makhluk demikian, mereka tidak bisa mencipta. Yang bisa mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikat dari penciptaan, yakni mengadakan sesuatu dari tidak ada. Dan yang mampu untuk melakukan ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, kita lanjutkan membaca kitab. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada perkataan Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, fama dunahum min muqassirin wa ma fawqahum fahuwa muhsarun. Tidaklah di dalam menempuh amalan ini kurang dari apa yang ditempuh oleh para sahabat, kecuali dalam keadaan taksir, yakni tidak berupaya untuk bersungguh-sungguh di dalam beramal, sehingga kurang dari amalan dalam keadaan memiliki kemampuan untuk beramal. Tidak pula di dalam beramal, beribadah, ya, melampaui dari kadar ibadah yang dilakukan oleh mereka, yakni gulu ekstrim di dalam beribadah, fahuwa muhsarun, kecuali dia dalam keadaan rugi, karena ya dia melakukan suatu ibadah yang melampaui dari kadar yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk halaman 92. Wa qawluhu wa qad qassara qaumun dunahum fajafaw. Perkataan beliau, waqad qassara qaumun, dan sebagian kaum telah melakukan taksir di dalam beramal. Mana at-taksir? Yani lemah di dalam beramal bersamaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini makna taksir. Ya, adapun seseorang yang tidak mampu beramal, ya, karena kelemahan yang ada pada dirinya, bukan karena lemah semangat atau himmah, ya, memang ada sisi-sisi kekurangan pada dirinya, ini disebutkan dengan qasr, ya. Tidaklah sekelompok manusia, yakni meremehkan di dalam beramal, fajafau, kecuali mereka akan memiliki sifat jafa, yakni kaku, kasar, dan jauh dari adab. Ini keadaan orang-orang yang kurang di dalam amalan karena meremehkan sikap, meremehkan. Kata Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, jafa yajfu. Beliau menjelaskan dari sisi bahasa di sini, jafa yajfu. Idza lahiqat wawul jama'ah bil fi'lil madhi alladhi akhiruhu alifun. فإنه يحذف حرف العلة ويفتح ما قبله ويتصل بالواو. Apabila ada wawu jamaah yang bertemu dengan fi'il madhi, yang akhir dari fi'il madhi tersebut adalah huruf alif. Ya, huruf alif salah satu di antara huruf illah. Fa innahu yuhdhafu harful illah. Maka ketika bertemu dengan waw jamaah ini, huruf illatnya dihapus, yakni alifnya dihapus. Kemudian wa yuftahu ma qablahu. Huruf yang sebelum huruf alif itu di fathah. Ya. Di fathah diharakati dengan harakat fathah. Wayattasilu bil waw yang kemudian bersambung dengan huruf waw. Ya. Jafa asalnya kemudian bertemu dengan huruf waw, waw jamaah menjadi jafau. Ya. Sehingga di sini yuqalu jafau wa afau. Ya. Seperti goza. Demikian juga ketika bertemu dengan huruf waw jamaah menjadi gozau. Ya. Bukan gozu, bukan jafu. Tetapi ya, huruf-huruf sebelum huruf illah itu di fathah. Ini penjelasan secara bahasa. Jadi tidaklah suatu kaum meremehkan di dalam beramal. Ya. Dari apa-apa yang ditempa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kecuali mereka menjadi kaum yang jauh dari bimbingan syariat ini. Ya, perilakunya kasar. Ya, jauh dari akhlak yang mulia. Akhlakul kirimah. Kemudian waqauluhu. Adapun pada perkataan beliau, wa tamaha anhum aqwamun faghlaw. Dan sekelompok manusia tamaha anhum, yakni merasa congkak, angkuh, sombong terhadap mereka para sahabat, yakni meremehkan amalan para sahabat. Menganggap amalan sahabat itu amalan yang kecil, sedikit. Kecuali mereka terjatuh ke dalam sikap gulu, sikap ekstrim. Maknanya kata Syekh Ahmad An-Najmi, ay tamaha anhum aqwamun wa aradu an yazidu anhum. Fadakhalu fil gulu alladhi nahallahu anhu. Sekelompok manusia merasa sombong dari mereka para sahabat. Mereka berkeinginan untuk menambah-nambahi, melebihi dari apa yang ditempuh oleh para sahabat. Sehingga masuklah mereka ke dalam sikap ghulu, sikap ekstrim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang dari sikap yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim telah melarang ahlul kitab dari sikap ghulu, dan larangan ini berlaku juga pada yakni kita semua. Ya ahlul kitab la taglu fi dinikum. Ya, janganlah yakni wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ekstrim melampaui batas di dalam kalian beragama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pada hadis Ibn Abbas ya, dalam as-sahih ya, beliau pada momen ya, melempar jamarat ya, pada pelaksanaan hajatul wada meminta untuk diambilkan ya, beberapa butir batu yang kemudian oleh Ibn Abbas ya, dipungutkan ya, batu-batu yang berukuran kurang lebih seperti seukuran telur merpati. Ya, paham ya merpati ya? Baik. Ya, telurnya pernah lihat? Pernah. Ya, seukuran itulah ukuran batu untuk melempar jumrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, setelah menerima batu-batu tersebut, beliau menunjukkan kepada para sahabatnya ya, dengan batu-batu bimithli hadza farmu. Ya, semisal dengan batu-batu ini, yakni ukurannya, hendaklah kalian melakukan lemparan. Wa iyyakum wal ghulu. Dan hati-hatilah kalian dari sikap melampaui batas berlebih-lebihan, hatta dalam ukuran batu, ya. Karena ada sebagian di kalangan kaum muslimin, ya, menganggap karena dalam keyakinan mereka sedang melempar syaitan, begitu, dicarikan batu yang besar biar syaitannya kesakitan, katanya. Ya. Tapi bahkan ada sebagian yang melempar dengan sandal, melempar dengan apa yang bisa dilemparkan. Nah, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, ya, wa iyyakum wal ghulu, ya. Pada dasarnya meliputi seluruh sisi agama, bukan hanya terkait dengan permasalahan ukuran batu untuk melempar jumrah. Agar kita semua menjauhi sikap berlebih-lebihan di dalam beragama melampaui dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ عَنْ أَذْهَانِنَا مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ ثَلَاثَةَ رَهْتٍ جَاءُوا إِلَى بُيُوتِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَسَأَلُوا عَنْ إِبَادَتِهِ. Dan tidaklah jauh dari pemikiran atau fikiran-fikiran kita dari apa yang telah datang di dalam as-sahihain, di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna thalathata rahtin, bahwa ada tiga orang, jauh ila buyutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga orang sahabat ini mendatangi rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak bertanya tentang ibadah beliau, ya, kepada para istri Nabi. Nah, ketika dikabarkan oleh para istri Nabi tentang apa yang mereka saksikan dari ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah mereka, ya, karena ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang di luar rumah, para sahabat menyaksikannya, melihatnya. Tetapi terkait dengan ibadah yang beliau lakukan di rumah, tidak ada yang mengetahui kecuali keluarga beliau. Maka mereka bertanya kepada para istri Nabi. Faka'annahum taqalluha, ketika dikabarkan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar apa yang dikabarkan oleh para istri Nabi, seakan mereka memandang bahwa ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Faqalu, kata mereka, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, di mana posisi kita dibandingkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Adapun beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam pandangan mereka ibadah beliau sedikit, ya, dalam pandangan mereka, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah memberikan ampunan kepada beliau dari dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Dari dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Sehingga dalam pandangan mereka wajar, ya, kalau Nabi SAW ibadahnya sederhana. Ya, adapun mereka tidak ada jaminan yang seperti ini, mendapatkan ampunan atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dari sinilah, ya, mereka menganggap bahwa kalau kita, karena kedudukan kita tidak seperti Nabi, ya tidak pantas untuk santai-santai. Qala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa inni usalli al-laila abada. Kata salah seorang dari mereka, adapun saya, maka saya akan salat malam selama-lamanya. Ya, tidak akan mengosongkan satu malam pun dan tidak akan ada satu malam pun yang dia yakni ya tidur. Maknanya ya begitu masuk malam dia pun akan ya salat malam sampai datangnya waktu subuh. Wa qala al-akhir, adapun yang lainnya menyatakan ana asumud dahra wa la uftir. Adapun aku, maka aku akan berpuasa dahr. Ya, puasa dahr, maknanya puasa ya, yakni setiap hari. Tidak ada satu hari pun kecuali dalam keadaan dia berpuasa. Ya, bukan wisol ya. Dahr yakni berpuasa setiap hari. Wala uftir, dan aku tidak akan berbuka. Jadi tidak akan mengosongkan satu hari pun untuk ya berbuka. Wa qala akhar, adapun yang lain menyatakan ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ya, masing-masingnya dia memiliki tekad untuk melakukan ibadah-ibadah ini, termasuk menjauhi menikah, karena dipandang bahwa dengan menikah akan terlalaikan dari ibadah, dan menganggap itu semua akan mereka tempuh dalam rangka untuk bisa ya mencurahkan segenap kemampuan mereka ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diingat di sini bahwa keadaan mereka di sini baru bertekad, belum melakukannya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka. Faqala, beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang telah mengatakan demikian dan demikian? Ini ungkapan-ungkapan di atas tadi. Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut, yang paling merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kalian. Al-khasyah yani al-khauf al-mabni 'ala al-ilm. Dan ini rasa takut yang Allah khususkan untuk ya para ulama dan para anbiya adalah ya terdepannya dari orang-orang yang memiliki ilmu. Watqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa ya di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau urusannya ya terkait dengan takut, urusannya terkait dengan ketakwaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terdepannya. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwajun nisa. Akan tetapi bersamaan aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Aku berpuasa tetapi juga berbuka. Dan aku salat, yakni salat malam, dan aku pun memanfaatkan waktu untuk tidur. Demikian pula aku pun menikahi para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dengan itu dia bukan termasuk golonganku. Ya. Bara'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa saja yang benci terhadap sunnah, terhadap ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik ajaran. Ya, di mana ya ajaran beliau memberikan kepada setiap pemilik hak dengan apa yang menjadi haknya. Termasuk tubuh ini memiliki hak, ya, untuk merasakan makanan, untuk merasakan istirahat, tidur. Ya. Demikian pula terkait dengan kebutuhan untuk memiliki pasangan hidup. Oleh karenanya, apa yang disebutkan rohbaniyah, ya, kependetaan yang ada pada orang-orang Nasrani, hal yang demikian bukan dari ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu perkara-perkara yang diada-adakan sendiri oleh mereka, yang tentunya hal yang demikian menyelisihi fitrah manusia. Oleh karenanya kita lihat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa, dari puasa-puasa sunnah yang ditanyakan oleh para sahabat. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, ya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik puasa as-sunnah, yakni puasa sunnah, puasa tatawu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan beliau untuk berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian beliau menyatakan, saya ingin yang lebih baik daripada itu ya Rasulullah. Kemudian dibimbingkan untuk berpuasa, puasa Senin dan Kamis. Ya. Kemudian beliau masih meminta, ya, yang lebih baik daripada itu. Maka dibimbingkan oleh Nabi SAW dengan puasa Daud. Yani sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya. Beliau masih bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku yang lebih baik daripada puasa ini. Yani puasa Nabi Daud. Ya. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka dijawab oleh Nabi bahwa tidak ada yang lebih baik, ya, daripada itu. Sehingga bukan termasuk ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk seorang berpuasa, ya, setiap hari dan tidak pernah berbuka. Artinya tidak pernah ada satu hari pun yang dia tidak berpuasa. Ya, bahkan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya beberapa hari yang diharamkan untuk umatnya berpuasa. Ada hari-hari yang dimakruhkan untuk umatnya berpuasa. Baik. Nah, dengan dasar apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, yakni faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka yang demikian merupakan peringatan bagi kita semua agar betul-betul di dalam beramal berupaya untuk mencocoki dari apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melampaui dari kadar ibadah yang telah dicontohkan ataupun diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qauluhu katabta tas'alu 'anil iqrari bil qadar. Engkau telah menulis, ya, berisi pertanyaan tentang ikrar, pengakuan terhadap al-qadar, takdir. Fa'alal khabiri bi'idnillahi waqa'ta. Dan engkau yakni telah menanyakan, ya, yang demikian kepada al-khabir, yakni seorang yang betul-betul memahaminya, mengetahui tentang permasalahan yang ditanyakan tersebut. Ya, biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqa'ta, yakni engkau telah tepat di dalam bertanya. Baik, dan sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa ungkapan yang demikian, ya, bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk tazkiyah, ya, terhadap dirinya atau memuji diri, merekomendasi diri, bukan demikian. Ya. Tetapi untuk memberikan targhib, dorongan kepada si penanya untuk Ya. Jadi betul-betul bertanya ya, tentang permasalahan yang menjadi ganjalannya tentang permasalahan takdir ini. Dan untuk menunjukkan bahwa yang ditanya benar-benar memahami permasalahan yang ditanyakan. Jadi bukan maksudnya di sini adalah sebagai suatu bentuk tazkiyah, merekomendasi diri dari beliau Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau, ma a'lamu ma ahdathan nasu min muhdatsatin wa la ibtada'u min bid'atin hiya abyanu atharan wa la athbatu amran min al-iqrar bil qadari. Aku tidak tahu dari perkara-perkara yang dimunculkan oleh manusia dari perkara baru. Demikian pula yang diada-adakan oleh mereka dari perkara bid'ah. Yang permasalahannya abyanu atharon, ya, asar-asar, yakni pengaruh-pengaruhnya lebih terang, lebih jelas. Wala asbatu amron, perkaranya itu lebih tabit, lebih kokoh. Minal iqrari bil qadar, dibandingkan pengakuan tentang permasalahan takdir. Ya, sebagaimana diketahui bahwa termasuk di antara bid'ah yang muncul di awal-awal Islam ada, yakni adalah bid'ah berkaitan dengan permasalahan takdir, yakni pengingkaran sebagian manusia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beranggapan bahwa menurut mereka perkara yang ada ini sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah daripada itu, keyakinan mereka, orang-orang pengingkar takdir atau dikenal dengan Qadariyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui tentang perkara-perkara yang terjadi setelah terjadinya. Sebelum itu Allah tidak tahu. Dan mereka yang mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan-permasalahan takdir ini, ya, dihukumi oleh para ulama sebagai orang-orang yang telah kafir keluar dari Islam. Ya. Jadi ditegaskan oleh beliau bahwa tidak ada perkara yang lebih tegas, lebih jelas, ya, dari perkara yang dibingungkan oleh manusia, bahkan ya muncul menjadi sesuatu yang bid'ah, ya. Jadi pengingkaran terhadap takdir. Ya, perkara yang lebih jelas pengaruhnya dibandingkan perkara takdir. Sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu bahwa ya, kita mengetahui segala sesuatu itu ditakdirkan dengan dua perkara. Ya. Yang pertama apa? Setelah terjadi. Setelah terjadi kita betul-betul yakin itu yang ditakdirkan. Adapun sebelum terjadinya kita tidak tahu. Ya. Jadi apa yang terjadi itu ada perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang demikian perkara yang sangat jelas, ya, tidak ada keraguan bagi siapapun, ya, hatta bagi orang-orang kafir sekalipun, ya, dalam permasalahan yang demikian, ya, mereka, ya, akan mengakuinya. Perkara yang kedua untuk kita mengetahui bahwa sesuatu itu ditakdirkan, ya, dari mana kan? Ya, berita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal-hal yang akan terjadi di waktu mendatang. Maka kita tahu dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah karena beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu, bahwa apa yang beliau kabarkan tentang perkara yang akan terjadi betul-betul nanti akan terjadi dan itulah bagian dari takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Taib muadzin, saudara kalian. Tapi selanjutnya kata Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, laqad kana zikruhu fil jahiliyyati al jahla'i. Pada nuskah yang lain, ya, bacanya laqad kana zakaruhu fil jahiliyyati al juhala'u. Tapi kita mengikuti dengan apa yang tulis di sini. Dan sungguh penyebutan tentang qadar ini telah ada fil jahiliyatil jahla, pada masa jahiliyah yang betul-betul pada puncak kebodohan. Ya, jadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jahiliyah yang mutlak. Yatakallamuna bihi fi kalamihim, di mana mereka ahlul jahiliyah berbicara tentang qadar, tentang takdir dalam pembicaraan mereka. Wa fi syi'rihim, demikian pula pada bait-bait syair mereka. Yu'azzuna bihi anfusahum ala ma fatahum, di mana ya mereka menganggap yang demikian sesuatu yang yakni sangat berat dirasakan oleh diri-diri mereka atas apa yang luput dari mereka. Thumma lam yazidhu al-islam ba'du illa shiddatan, kemudian tidaklah setelah Islam datang kecuali Islam semakin menegaskan tentang permasalahan qadar ini. Walaqad zakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghairi haditsin wala haditsain, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang permasalahan takdir ini bukan hanya pada satu atau dua hadis saja. Ya, misalnya pada hadis Jibril, ya, beliau menyebutkan tentang permasalahan ini ketika ditanya tentang permasalahan iman. Demikian pula ya pada hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau menceritakan tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim ibu-ibu mereka. Demikian pula ya pada hadis Ibnu Abbas, ya, yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi. Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'innya pada nomor 19. Di situ disebutkan tentang permasalahan takdir. Ya. Dan demikian hadis-hadis yang lainnya. Ya, termasuk pada hadis Al-Ibad ibn Sariyah. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ini juga berita tentang apa yang akan terjadi, dan ini termasuk dari pemberitaan tentang takdir. Waqad sami'ahu minal muslimina waqad sami'ahu minhu al muslimuna, di mana kaum muslimin mereka telah mendengar tentang permasalahan takdir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallamu bihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi, dan mereka telah berbicara tentang permasalahan takdir ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ba'da wafatihi, demikian pula setelah wafatnya. Ya. Pada hadis Ali yang diriwayatkan di dalam As-Sahih, beliau bertanya ya tentang amalan manusia. Apakah yang ditempuh oleh manusia ini sesuatu yang baru ataukah apa yang telah tertulis tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz? Maka dijawab dengan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang ditempuh oleh manusia adalah sesuatu yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi di masa mereka ya masih mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa hidup beliau, mereka telah bertanya, berbicara tentang masalah takdir ini di hadapan Nabi. Demikian pula setelah beliau wafat, yakinan wa tasliman li rabbihim, di mana mereka ya di atas keyakinan dan sikap pasrah tunduk terhadap Rabb mereka. Wa tad'ifan li anfusihim, dan demikian pula dalam kondisi mereka betul-betul merasa lemah tentang keadaan diri-diri mereka. Ya, jadi an yakuna syai'un lam yuhit bihi ilmuhu, untuk adanya sesuatu yang ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak meliputinya. Wa lam yuhsihi kitabuhu, dan kitabnya Allahul Mahfud tidak menjaganya. Wa lam yamdi fihi qadarhu, dan yang yakni perkara yang tidak berjalan padanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Tidak ada ya satu perkara pun yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada satu perkara pun yang luput dari catatan Allah sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan demikian pula tidak ada satu perkara pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang tidak terjadi. Ai anna alladziina yaquluna la qadara. Yani bahasanya mereka orang-orang yang mengatakan oh tidak ada takdir, semua berjalan ya sesuai dengan keinginan manusia. Haula'i yattahimuna Allah bi annahu yaqau fi mulkihi ghairu ma yurid. Mereka telah menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada suatu perkara ya yang tidak Allah Subhanahu wa taala inginkan yang ternyata terjadi dalam kerajaannya, dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur alam semesta ini, di mana mereka ya berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi tanpa keinginan dari Allah. Wa hadza tanaqqusun lillahi azza wa jall. Maka sungguh yang demikian ini merupakan penghinaan terhadap Allah azza wa jall. Ya, penghinaan terhadap Allah. Wal wajibu alaihim an yu'minu bil qadari hatta yakuna lillahi azza wa jall fi aqidatihim ma huwa ahlun lahu min al ihatati bi mulkihi wa ihatati ilmihi bima sayakunu min ibadihi wa mujazatu alaihi bil adl. Dan wajib atas diri-diri mereka untuk beriman dengan takdir hatta yakuna lillahi azza wa jal fi aqidatihim, sehingga betul-betul mereka dalam akidah mereka, mereka memiliki keyakinan ya tentang yakni terhadap Allah azza wa jal ma huwa ahlun lahu, dari perkara-perkara yang memang semestinya diyakini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk seorang hamba meyakini yang demikian pada Allah Subhanahu wa taala berupa al-ihathah bimulkihi, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh kerajaannya, ya tidak ada satupun ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu tadi. Wa ihatati ilmihi bima sayakunu min ibadihi, demikian pula meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha meliputi dari apa-apa yang akan terjadi dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang apa yang akan diperbuat oleh hambanya ya sebelum hamba itu berbuat, bahkan sebelum hamba itu tercipta. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang keadaan mereka. Demikian pula meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan terhadap masing-masing dari manusia ataupun hamba-hambanya bil adl, dengan balasan yang seadil-adilnya. Id qalu ma qalu wa nafau al-qadar an syar'illahi. Adapun tatkala mereka mengatakan apa yang mereka katakan dan mereka meniadakan qadar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, fa innahum hina idzin qad lazima min qawlihim tanaqqusun lillahi rabbil alamin. Berusaha untuk ya memisahkan antara keimanan kepada takdir dan kewajiban untuk tunduk kepada syariatnya, maka sungguh dengan sikap yang demikian berkonsekuensi dari ucapan mereka, mereka telah melecehkan, menghina Allah Rabbul Alamin. Fakana fi dhamni kalamihim wa i'tiqadihim ittihamuhu bikusuril ilmi wa ittihamuhu bil ajzi. Sehingga dari kandungan ucapan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak menakdirkan dari apa-apa yang terjadi, serta dari keyakinan yang mereka miliki, maka sungguh pada ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka padanya mengandung tuduhan akan kurangnya kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengandung padanya tuduhan akan kelemahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimana bisa terjadi dalam kekuasaan Allah, ya, dalam kerajaan Allah, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkannya. Wahada amrun la tukirruhum alaihi syari'atun. Dan sungguh ini perkara yang tidak ada satu syariat pun yang membenarkannya. Wa innama huwa minasyaitani wal iyadu billah. Dan tidaklah yang demikian kecuali dari syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Wa ala kulli muslimin an yu'minu bil qadar. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Khairihi wa syarrih. Takdir yang baik yang kita menyukainya. Wa syarrihi ataupun takdir yang jelek yang kita membencinya. Kita harus meyakini bahwa semua adalah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wallahu ta'ala yakul. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Inna kulla syai'in khalaqunahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa yakul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi, demikian pula yang terjadi pada diri-diri kalian, kecuali perkaranya telah tertulis ini dalam Al-Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum terjadinya perkara tersebut, semuanya telah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wa yakul, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa Allah benar-benar mengetahuinya. Dan tidaklah terjadi kecuali setelah ada izin darinya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan pasti terjadinya. Yahdi qalbah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjuki hati hamba tersebut. Wa fi hadis Jibril wa ghairihi. Dan di dalam hadis Jibril dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruknya. Baik, demikian beliau membawakan ya beberapa adillah tentang penetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, berikutnya perkataan Umar ibn Abdul Aziz, wa innahu ma'a dzalika la fi muhkami kitabih minhu iktabasuhu. Bahasungguhnya permasalahan takdir ini ya bersamaan dengan perkara ini ya telah disebutkan di dalam ya, kitabnya Al-Qur'anul Karim pada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang tegas jelas ya, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau beberapa ayat tersebut, inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar, berikutnya ayat ma asaba min musibatin, dan berikutnya maka minhu iktabasuhu. Yani mereka para sahabat dari ayat-ayat Al-Quran mereka mengambil ilmunya tentang takdir ini. Yani as-sahabatu fi iqrarihim bil qadar. Yani para sahabat di dalam pengakuan mereka tentang takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala mereka petik dari ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan tentangnya. Karena sebagaimana kita ketahui permasalahan akidah, permasalahan iman, ya, tidaklah diambil kecuali dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dari permasalahan ijtihadiyah, tetapi dari apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah beritanya. Qauluhu minhu iktabasuhu wa minhu ta'allamuhu wa la in kuntum lima anzalallahu ayata kada walima qala kada. Laqad qara'u minhu ma qara'tum wa 'alimu min ta'wilihi ma jahiltum. Dari Al-Qur'anul Karim, ya, mereka mengambil akidah keyakinan mereka, dan darinya pula mereka ta'allamu, mempelajarinya. Wa la in qultum, jika engkau berkata, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan ayat yang demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian? Jadi mempertanyakan tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya. Kata Umar ibn Abdul Aziz, laqad qara'u minhu ma qara'tum. Dan sungguh mereka para sahabat telah membaca dari Al-Qur'an ayat yang manapun yang kalian baca. Ya, kalian bukan orang yang pertama yang membaca Al-Qur'anul Karim, tetapi telah didahului oleh para sahabat Nabi. Wa 'alimu min ta'wilihi ma jahiltum, dan mereka benar-benar telah mengilmui dari tafsirnya. Ta'wil di sini tafsir, ma jahiltum, yang kalian tidak tahu. Ya, jadi mereka sudah membaca, mereka sudah memahami tafsirnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, ya, beliau memberitakan tentang bagaimana tariqah para sahabat di dalam menimba ilmu Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidaklah melampaui 10 ayat dari Al-Qur'an kecuali mereka dalam keadaan sudah, yakni memahami, menghafalnya dan mengamalkannya. Ini keadaan mereka para sahabat Nabi. Memahami, menghafalnya dan mengamalkannya. Sehingga tentu sangat jauh, ya, dengan keadaan kita. Mereka berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru yang tidak ada tandingannya. Ya. Kemudian dari terangan Abu Abdurrahman As-Sulami tersebut menunjukkan, ya, bahwa tidaklah ayat yang mereka, ya, lewati kecuali dalam keadaan mereka benar-benar sudah, ya, memahami, ya, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya. Sementara kita, ya, berapa banyak dari ayat-ayat yang kita sudah melewatinya, ya, tetapi dalam keadaan kita tidak memahaminya, ya, lebih daripada itu, yakni kemampuan untuk mengamalkannya, karena untuk bisa mengamalkan dengan benar tidak mungkin kecuali harus didahului dengan pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut. Wa qalu ba'da dzalik, dan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka, ya, yakni mengetahui yang demikian. Jadi mereka dalam keadaan sudah membacanya dan memahami takwilnya, ya, termasuk di dalamnya ayat-ayat yang berkaitan dengan takdir. Ya. Mereka menyatakan setelah itu, kulluhu bi kitabin wa qadarin. Baik, semuanya, ya, adalah perkara yang telah tertulis, ya, bi kitabin wa qadarin, dan telah, yakni, ditetapkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kutibat asy-syaqawah, dan telah ditetapkan pula asy-syaqawah, yakni kesengsaraan, ya, bagi siapa yang pantas untuk mendapatkannya, karena mereka enggan untuk mengikuti bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqaddaru yakun, dan apapun, ya, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka pasti terjadi. Wa ma syaa Allahu kana, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun dari perkara yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Wa la namliku li anfusina dharran wa la naf'a, dan kita tidaklah memiliki kemampuan untuk diri-diri kita apalagi untuk orang lain, ya, kemampuan untuk bisa menepis mudarat, ya, tidak pula mendatangkan manfaat, ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun semata mengandalkan kemampuan diri kita, kita tidak memiliki kemampuan ini. Tsumma raghibu ba'da dzalika wa rahibu, dan setelah itu, ya, mereka pun di dalam menjalani kehidupan, ya, menyeimbangkan antara yakni harapan dan rasa takut. Demikian yang semestinya ada pada setiap muslim di dalam menempuh kehidupan di dunia ini, untuk menyeimbangkan antara sikap harapan dan cemasnya, ya, karena dua perkara ini sebagaimana digambarkan oleh para ulama bagaikan sepasang sayap yang seekor burung menggunakannya untuk terbang, ya, yang tidak mungkin ada burung yang manapun bisa terbang dengan, ya, satu sayap saja. Menyeimbangkan antara harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya kita kepadanya. Subhanallah, subhanallahil azim, ya, maha suci Allah, zat yang maha agung. Hadza kitabun ajibun azim, ini merupakan tulisan, yakni apa yang ditulis oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tulisan yang sangat mengagumkan, yang demikian agung. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, ya Allah, limpahkanlah salawat, ya, dari engkau untuk Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk para pengikutnya dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala ala bisawab. Anakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.